Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, ini kitabnya kedorong hilang. Kanan. Nah. Di sini terakhir yang kita bahas, alhamdulillah kita diberikan kemudahan hari ini tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah atau tanggal 11 Juni 2020. Ini Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Tidak Harus Sunnah Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Tidak ada di Allah. Kita lanjutkan dulu sebelum antum dapat kitabnya, PDF-nya. Ana jelaskan apa yang ada kajian sebelumnya. Terakhir kita bahas tentang apa? Kayaknya terkadang ketika antum itu lama cutinya, cuti dari kajiannya, itu untuk meninggikan semangat itu menjadi tergopoh-gopoh. Sama. Karena setan itu menghujam was-wasnya begitu dahsyatnya agar gimana caranya antum itu tidak kembali kepada semangat yang sebelumnya. Semangat dalam menimba ilmu syar'i, semangat dalam menghadiri kajian ilmu. Itu setan berusaha untuk menghalang-halanginya seperti itu. Dan begitupun ketika antum sudah bersemangat, belum tentu juga ada kemudahan. Belum tentu juga ada kemudahan. Sehingga ketika antum sekarang Allah Azza wa Jalla memberikan, antum bisa duduk di majlis ilmu ini. Ini adalah kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan nikmat yang besar yang belum tentu orang lain dapat. Begitupun ana sebelumnya ditanya, kenapa di Magelang sudah adakan kajian lain? Nah, katakan ini perintah daerah sudah memberikan kelonggaran, tapi tetap dengan protokoler kesehatan. Hanya antum yang di sini sudah saringan, mas. Gimana ketika antum minum kopi disaring? Dari yang krakalnya, kiranya kasar, jadi didapatkan air kopi yang tanpa butiran. Tinggal minum, tenggak, selesai, enak, bisa melek. Gak bayar lagi. Itu juga rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Rezeki dari Allah. Maka di sini, saya menganjurkan kepada diri Anda sendiri dan antum sekalian, coba mulai dari kita, itu berusaha untuk menyelipkan doa-doa kebaikan kepada saudara-saudara kita yang sekarang ini mereka berhalangan untuk hadir di kajian majelis ilmu, dan semoga Allah azza memudahkan bagi mereka dan bagi kita untuk tetap istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, yang paling susah dalam dijelaskan oleh Syekh Said Ruslan tentang mu'awiqat talabul ilmu, penghalang-penghalang penuntut ilmu, itu adalah salah satunya adalah perasaan was-was. Was-was kalau antum itu ketika duduk di majelis ilmu tidak mendapatkan apa-apa, hanya capek dan tidak tahu sama sekali apa yang dibicarakan. Ini semuanya was-was. Daripada antum datang ke tempat yang gak jelas, daripada nanti kena COVID dan seterusnya, mending antum tetap duduk di rumah. Out down, mas. Kita katakan bagaimana kewajiban kita untuk melakukan sholat jamaah. Allah itu tidak akan mungkin menjadikan penyakit tanpa ada dawa. Dan dalam menghadapi COVID ini, kita kembalikan lagi pada akidah, dan kita kembalikan lagi pada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah menyebutkan bahwasanya tidak boleh berkumpul-kumpul lebih dari 30 orang. Itu juga harus physical distance dan yang lain. Walaupun ada pengecualian, ketika sholat jamaah, yang rajih, yang anda pegang sampai saat ini adalah kalau antum itu sholat berjamaah itu hukumnya menjadi wajib. Antum itu merapatkan shaf. Ketika ada keyakinan, indikasi bahwasannya orang-orang yang di sekitar masjid antum itu tidak aman, antum sholat di rumah. Itu sebagai rukhsah. Tidak kemudian memberatkan diri antum untuk tetap sholat di masjid. Dan kondisi memaksakan diri siapa? Sholat dengan berjarak. Dan masyayikh di Saudi ada yang rujuk membolehkan sholat berjamaah dengan jarak itu untuk mengurangi adanya perselisihan. Tapi hukum asalnya rajih itu dikembalikan pada kondisi masing-masing, mas. Karena ini berlakunya di sana. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Paham saya misalnya? Dan ketika antum itu mendapati di sekitar antum orangnya ketahuan, dengan izin Allah Azza wa Jalla, Allah jaga mereka dan seterusnya. Bismillah. Kenapa antum tidak merapatkan shaf? Kenapa antum harus tetap menutup muka? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam anil lisan. Ya, lisan di sini adalah menutup muka tanpa sebab syar'i. Naha anitalathum wassadl, bahwasanya tentang di sini dijelaskan kaitannya kebanyakan kaum muslimin sekarang ini sholat itu dengan tetap menutup muka itu tidak masalah, mas. Tapi yang masalah adalah ketika antum sholat antum itu ada udzur atau tidak? Misalnya, contohnya udzur. Antum dalam keadaan batuk, antum dalam keadaan yang mungkin kan bisa jadi nanti orang lain menjadi kena mudarat. Maka di situ dijelaskan tidak mengapa antum memakai tutup muka. Tapi manakala di situ tidak ada yang batuk, tidak ada yang lainnya dan seterusnya, antum minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar tetap bisa menjalankan apa yang menjadi syariat Islam. Karena disebutkan hadisnya sahih, ada dicantumkan di Nail Altar, kitab-kitab yang lainnya, anna Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis sadri fi shalah wa an yughatti ar-rajul fa rahu Abu Dawud li Ali Ahmad wa Tirmizi anhu annahu anis sadr wa li Ibn Majah annahu an taghdiyatil fam. Itu isinya sahih. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang sadr shalah. Sadr itu adalah menutup kepala seluruhnya. Dan sadr itu dibolehkan untuk perempuan ketika umroh, tawaf, dan sa'i. Yang wanita-wanita yang terbiasa pakai cadar, ketika dia melakukan tawaf dan sa'i, dibolehkan baginya melakukan sadr. Sadr itu apa toh? Sadr itu bukan di atasnya sepeda ya. Sadel itu seperti ini mas. Ini kain, ya, ini kain. Ini kain tanpa pengepit, nyawatnya lihat. Ya, ini kain. Ya, ini kain. Tahu? Oh. Ini bukan jaket ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Ini kain. Kemudian tidak diikat sama sekali di kepala, tapi hanya diletakkan ke kepala dan dembrehe. Nutupi wajah tanpa diikat. Itu namanya apa? Sadel. Hah? Kain gitu saja. Dan bukan untuk di kayu ya. Larang ya mas. Kalau yang singgah-singgah itu di atas 100. Kayak tadi ada ibu-ibu pengen beli sadel di toko sebelah. Ternyata dia hanya bawa 100, harganya 200 lebih. Sana bilang kalau beli yang di tempat murah-murah ya gotong royong bu. Jadi ada yang lah. Jadi dari Abu Hurairah kan bahwa Nabi SAW itu melarang sadel ketika sholat. Itu menutup kepala, wajah dan rambut itu dengan kain tanpa diikat. Itu namanya sadel. Wa an yughtiyar rajul fahu, dan seorang laki-laki itu menutup mulutnya itu dengan ini yughti fahu. Apa yang dilakukan yud ini menutup mulut ketika sholat dilarang tanpa ada ushar. Jadi kalau misalnya dalam keadaan seperti ini antum boleh pakai, tetap pakai masker. Jadi ketika sholat dibuka mas. Dan antum bisa lihat di mana? Di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Kas Mubashir, siaran langsungnya, para imamnya itu memang enggak pakai. Tapi di belakang-belakangnya, awalnya tutup. Ketika mau sholat, buka. Karena mereka faham tentang larangan. Karena tidak ada sebab yang menyebabkan kemudian dari mulut ke mulut itu kemudian terbang mencelakkan gue, nggak ada apa maksudnya di sini, walaupun di situ sebagai bentuk kehati-hatian, kecuali kalau antum itu seringnya bersin, seringnya pilek, seringnya batuk dan seterusnya, itu apa ada udzur, paham nggak maksudnya? Perbedaannya seperti itu. Oleh karena itu, ini yang sering bahas para ulama bahwasanya menempatkan dalil itu penting. Tidak semuanya kemudian dipukul rata. Kalau ada udur, udurnya yang bagaimana nih? Ada taksisnya atau takyinnya atau ini udurnya itu berlaku mutlak. Pengetahuan ana tentang ikun nawazil yang kaitan dengan pandemi ini, walaupun itu para ulama memberikan rukhsah keringanan untuk antum itu sholat dengan menjaga jarak, tapi kemudian bukan jarak 1 meter dan seterusnya, dalam kondisi memang antum tidak ada indikasi apapun terhadap pandemi, artinya zona jauh. Berbeda dengan apa yang terjadi di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, karena di sana kondisinya memang orang tidak bisa terdeteksi dengan detail orangnya bagaimana dan seterusnya, datang dari mana saja. Oh, di sini datangnya Banten dari Pakis, Bandungan, oh paling jauh Ponosobo. Ya, istri beliau. Ya, kita lanjutkan. Di halaman 129 Syekh ini ta'amal hadin nam. Kaitannya di sini tentang tawakal. Tawakal seorang yaitu qauluhu qauluhu wa ma min dabatin. Ini kaitan di halaman 128 ketika Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah menjelaskan tentang wa min dabatin dan dari binatang melata, dabah. Ad-dabatu kullu ma yadibbu 'ala al-ardi min insanin aw ghairi insan. Dabahnya adalah apa yang bisa merangkak di atas tanah, baik manusia maupun selain manusia. Qaluhu min dabatin min hadhihi za'idatun i'raban. Lakinnaha laha ma'nan 'azimun wa huwa iradatul 'umumi. Ya'ni ayu dabatin fil ardi farizquha 'ala Allah 'azza wa jalla. Huwa alladhi ya takaffala bi rizqiha. ولهذا تجد الحيوانات والحشرات يسوق الله لها رزق أو يسوقها إلى رزقه فربما يكون طعم بعيد عن جحر النمل فيهتدي النمل فيهتدي النمل إلى هذا الطعم لأن الله أعطاه قوة السمع hatta yasila ila hadha at-ta'am wa yataghadda bihi. Ini firman Allah Ta'ala, dan dari binatang melata, yang termasuk binatang melata itu adalah min, ini adalah za'idatun i'raban, tambahan dalam i'rab. I'rab itu apa? Nah, bahasa Arab lagi ya mas. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk lanjutkan daurah bahasa Arab kita yang pernah tertunda dengan sebab pandemi ini, qadarullah syafa'al, dan semoga nanti ada e-booknya untuk bisa pelajari dan kita ulang lagi dari awal lagi insyaallah. Syarah muqaddimah al-jurumiyah yang dijelaskan oleh Al-Utsaimin hafizahullah. Dan nanti ada kajian khususnya untuk merojaannya setiap hari jam 7 sampai jam 8. Untuk online dan offline insyaallah. Jadi tinggal nunggu kemudahan dari Allah Azza Jalla untuk melaksanakan. Nah, ini lakinnaha laha ma'nan 'azimun, tapi di sini min ini ada makna yang begitu agung, wa huwa iradatul 'umum. Yang diinginkan di sini adalah maksudnya adalah umum, sifatnya berlaku untuk umum, min dabatin. Ayu dabatin fil ardi farizquha Allah azza wajalla. Artinya apa? Siapapun yang ada di dunia ini, di muka bumi ini, maka rizkinya itu di tangan Allah azza wajalla. Rizkinya itu datang dari Allah azza wajalla. Huwallazi takaffala bi rizqiha. Allah lah yang menjamin, yang menanggung rizkinya. Walihada tajidul hayawanat wal hasyarat yasyukullahu laha rizqu. Ya, yasyukullahu laha rizqu. Maka engkau dapati ada berbagai macam binatang maupun serangga. Jenis serangga-seranggaan. Itu Allah itu mengantarkan bagi mereka rizkinya. Au yasyukuha ila rizqi. Atau Allah itu dekatkan, Allah arahkan dia kepada rezekinya. Farubama yakunu tu'mu ba'idan. Bisa jadi makanan dia itu letaknya jauh sekali. An juhrin namli. Dari liangnya semut. Fayahtadi namlu ila hadat tu'mi. Fayahtadi an namla ila hadat tu'mi. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada semut ini, kepada makanan. Akhirnya dia pun berusaha untuk mengejar makanan tersebut. Li'annallaha a'tahu quwwatasy syams. Karena Allah itu memberikan kekuatan penciuman. Kan di sini kekuatan penciuman. Jadi indra, ya. Sense of smelling. Kekuatan dalam mengenali aroma. Mengenali aroma, aroma-aroma tertentu itu dimiliki oleh semut. Ya. Hatta yasila ila hadha ta'am wa yataghadda bihi. Sampai dia itu bisa sampai kepada makanan dan bisa mengambil makanan itu sebagai bahan makanannya. Ini dulu, habis adzan baru kita lanjutkan. Nah, wata'amal hadhihi namlata. Wata'amal hadhihi namlata. Renungi semut ini. Subhanahu wa ta'ala tadakhir al-habba fatahfa arda juhuran wa tadakhir al-habba fi tilka al-juhuri. Allah Azza wa Jal itu menyimpankan habba, ada benih, kayak misalnya bijian, misalnya biji apa? Antum lihat biji tumbuhan, kayak biji tumbuhan. Kemudian fatahfir al-ardha juhuran, dengan ada namlah itu menggali lubang, Tanah itu menjadi berlubang-lubang dengan sebab apa, Pak? Semut, Mas. Ya. Kemudian watadakhkharal habba fi tilkal juhud, dan semut-semut tadi menyimpan biji-bijian tadi yang dia bawa kemana-mana itu ke liang tersebut, ke liangnya dia. Wa taqulu tarfal habba li'anna tanbutu li'annaha law nabatat fasadat. Dan akhirnya setelah di liang itu, semut tadi makan dari sisi-sisinya bijian tadi. Li'anna tanbutu, ya, agar biji tadi apa? Tidak tumbuh. Kalau tumbuh tentunya akan rusak. Karena apa? Dikerokoti, ya. Bijinya enggak sempurna lagi. Fa'idha ja'al mataru wa wasala an-nada ila al-habbi akhrajathu min al-juhri. Nah, ini kaitannya kalau tadi semut dengan bijian tadi tidak ada air. Nah, sekarang ketika datangnya hujan, wa wasala an-nada, kemudian ada embun, embun yang netes ila habbi, netes mengenai biji tadi. Akhrajathu min al-juhri, maka ketika biji-bijian tadi terdorong keluar dari liangnya semut, wa nasaratuhu alal ardi, maka itu akan menjadi merebak, menjalar kemana-mana. Paham gak? Bingung? Ini loh, Mas. Ini semut nih, Mas, ya. Gede nih, semut gede. Semut ini dia gerogoti tanah, Mas. Bikin liang. Jadi kalau ada tanah yang gembur, itu mesti ada ulatnya, ada semutnya, dan macam-macamnya. Nah, di situ ada indikasi apa? Tanah itu kaya oksigen. Ini kalau dalam ilmu perhutanan, Mas. Saya jelaskan dengan yang lebih ilmiah lagi, Mas, ya. Nah, kemudian ketika semut tadi membawa biji-bijian atau makanan yang dia bawa yang bisa tumbuh berkembang dari butir-butiran. Nah, ketika disimpan di liangnya semut tadi, kemudian terkena ketika turun hujan, kena air, kemudian dengan jadi harus diketahui bahwasanya semut itu apa? Anti tenggelam. Semut dalam air itu enggak masalah. Dia akan kuat, ya, akan tetap bisa berenang, akan bisa bernapas dalam air. Dia anti basah, Mas. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika air itu menggenang terus-menerus, dia akan mencari celah. Sebagaimana biji tadi yang dia kumpulkan itu pun akan mencari celah, dan ketika keluar dari liangnya semut, dia akan tumbuh berkembang. Dengan sebab apa? Tadi masa dorman dari biji-bijian tadi. Artinya masa dorman, tahu nggak masa dorman, Mas? Masa di mana selulitnya biji itu tidak bisa menyebabkan dia berkembang menghasilkan tunas. Tapi ketika ada dia bantuan dari air, kemudian dia menjadi dalam kutip masa ada tunas yang tumbuh di situ, maka ketika keluar dari liangnya semut tadi, dia akan tumbuh. Maka terkadang antum melihat apa? Antum makan rambutan dilempar gitu aja, kok tumbuh? Salah satunya adalah dengan apa? Karena ketika antum itu buang, dia terhempas ke dalam apa? Tanah, dengan sebab air hujan tadi. Dan dalam air hujan tadi, ketika dia lembab, masa dorman itu akan menghasilkan pertumbuhan tunas dengan disebabkan oksigen-oksigen yang dikeruk-keruk oleh binatang-binatang yang ada dalam tanah, ima cacing, ima semut, dan yang lain. Nah, sehingga di sini apa? Wa nasaratuhu 'alal ardi hatta yajiffa. Kemudian ini bijian tadi itu kemana-mana, kemana-mana menyebar walaupun itu dalam keadaan kering karena keluar. Ya. Li'alla yata'affanna fi dakhil juhri wa yafsid. Karena bisa jadi dia itu membusuk ketika di dalam liangnya semut tadi membusuk karena apa? Sudah dimakanin tadi, sudah dimakan oleh semut bagian-bagian sisi-sisinya, ya, sehingga dia menjadi rusak. Faida jaffa adkhalathu. Kalau dia sudah kering, maka semut pun masuk ke situ untuk makan makanan, bahan makanan yang ada di bijian tadi. Ya, faman alladzi alhamaha bihala. Maka siapa yang memberikan ilham yang seperti ini? Innahu Allah azza wa jalla. Jadi tadi bijian tadi hanya dikumpulkan oleh semut, kemudian dimakan sisi-sisinya. Ketika harusnya bijian tadi itu bisa tumbuh, karena begitu rusak sehingga membusuk. Dan ketika busuk bagian dalamnya, bagian dalam apa, bagian luarnya, bagian dalamnya itu kaya makanan. Dan itu yang dimakan oleh semut. Paham gak sih? Kalau belum paham, ya kira-kira antum butuh film dokumenter tentang kehidupan semut, Mas. Bagus untuk dipelajari. Bagus untuk dipelajari. Ya. Summa inan namla min adkas hasara. Semut ini termasuk apa? Binatang yang ada, hasarat itu binatang yang merayap di dalam tanah yang paling pintar. Wandur ila kisatiha ma'a Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka lihatlah kisahnya bersama Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Haitsu qalat, ketika dia berkata, ya ayyuhan nam, wahai sekalian semut. Satu semut itu annamlatu. Annamlu itu banyak semut, Mas. Jamaknya namlu. Ingat loh. Sebagaimana at-tariqatu satu jalan. At-tariqu banyak jalan. Ingat-ingat tuh, Mas. Ya. Paham? Itu bahasa Arab, Mas. Lagi-lagi bahasa Arab lagi, Mas. Ya. Kapan bisa pintar bahasa Arab? Belajar dong, Mas. Ya. Tapi sebelum belajar itu harus dengan doa. Tidak ada orang yang bisa pintar bahasa Arab, difahamkan bahasa Arab tanpa dengan doa. Maka dari sekarang, jangan pernah antum merasa bosan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar difahamkan bahasa Arab. Sehingga dengan antum itu paham bahasa Arab, antum pun paham Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya sekedar bisa baca, tapi gak ngerti artinya, gak ngerti maknanya. Ya. Maka tidak ada bedanya ketika antum sholat seperti orang yang kumakan. Gak ngerti artinya, gak menjiwai. Semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kita untuk bisa memahaminya. Nah, udkhulu masakinakum, masuklah kalian kepada tempat-tempat tinggal kalian. Ai maraj, itu tempat kembalinya, tempat untuk berlindungnya. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Ya, artinya kalian tidak akan selamat dari pergerakan Sulaiman dan tentara-tentaranya. Maksudnya bisa keinjak kalian itu. Walianna mahu dawaba min khailin walibin wa ghairiha. Karena bersama Nabi Sulaiman itu ada binatang dari kuda dan dari unta wa ghairiha dan yang selainnya. Tata'aha dan namun wa tahtumhu. Bisa nginjak-nginjak. Ya, semut itu selesai dengan diinjak-injak oleh binatang-binatang tersebut. Summa iqtadarat an Sulaiman wa junudihi bi annahum la yashkuruna. Kemudian dia pun merasa beralasan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya, ya, di mana dia itu mengatakan la yashkuruna. Mereka tidak akan mengetahuinya, tidak akan merasakan kalau dia itu sudah menginjak-injak apa? Semut. Fa subhanallah aladzim. Maha suci Allah yang maha agung. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pekan yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.